الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita berjumpa untuk memulai pembahasan kitab yang baru dalam silsilah akidah tauhid al-uluhiyah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan ya, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan pembahasan kitab At-Tauhid. Maka insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mulai membahas kitab yang baru dari karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ini akan menjadi kitab yang terakhir dalam silsilah akidah tauhid al-uluhiyah yang kita pelajari. Insyaallah kitab yang akan kita bahas, kitab terakhir dari silsilah akidah Tauhid al-Uluhiyah ini, berjudul Kashfu Asyubuhat. Kashfu Asyubuhat, kitab Kashfu Asyubuhat. Kitab ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menyingkap kerancuan yang disebarkan oleh kaum musyrikin, para penyembah kubur, ketika mereka melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan mengibadahi orang-orang saleh, beribadah kepada para wali yang telah wafat di kuburan-kuburan mereka. Mereka punya alasan, mereka punya dalih untuk melegalkan atau untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Syekh rahimahullahu taala memandang perlu dibuat bantahan terhadap kesyirikan yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka sampaikan itu menipu kaum muslimin, ya, bisa menipu kaum muslimin sehingga seolah-olah apa yang mereka lakukan, datang ke kuburan orang-orang soleh, berdoa di sana, beristighosah di sana, ini seakan-akan punya dalil, seakan-akan punya dalil. Maka perlu dibuat bantahan dari beliau rahimahullahu taala. Maka itulah yang melatar belakangi mengapa kitab ini disebut sebagai atau diberi nama kitab Kashfu Syubuhat. Kashfu Syubuhat. Kashfu, al-kashf, ya, secara bahasa adalah maknanya izalatul ghita anisyai. Izalatul ghita anisyai. Al-kashf artinya menyingkirkan penutup dari sesuatu. Menyingkirkan penutup dari sesuatu. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fakashafna anka ghita'ak, maka kami singkap darimu penutupmu. Ya. Jadi makna al-kashaf adalah izalatul ghita' an syai', menghilangkan penutup dari sesuatu. Adapun syubhat, kashfu asy-syubhat. Adapun syubhat, dia jamak dari kata syubhah. Jamak dari kata syubhah. Apa makna syubhah? Yakni al-amru al-mushtabah al-mukhtalaf alladhi la yudra hal huwa haq am batil. Yang dimaksud dengan syubhat adalah perkara yang tersamarkan dan diperselisihkan, serta tidak diketahui apakah dia kebenaran atau kebatilan. Yang namanya syubhat adalah perkara yang tersamarkan dan diperselisihkan, serta tidak diketahui apakah dia kebenaran atau kebatilan. Apakah dia kebenaran atau kebatilan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man Ibnu Bashir rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu telah jelas, yang haram itu telah jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tersamarkan. Ada perkara yang tersamarkan. Ya. Jadi ini makna syubhat, perkara yang tersamarkan, yang diperselisihkan dan tidak diketahui apakah dia kebenaran atau kebatilan. Baik. Ini makna kasyfu dan makna asyubhat. Baik, sebelumnya apa yang kita sampaikan ini kita bacakan dari syarahnya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Jadi ketika beliau menulis muqaddimah pendahuluan terhadap kitab kasyfu syubhat, beliau jelaskan apa itu makna al-kasyf, apa itu makna asyubhat. Baik. Nah, sekarang apa yang diinginkan dengan kasyfu syubhat itu sendiri? Ya. Wal muradu huna kasyfu ma kana 'indan nas min syubuhati haula ibadatil qubur wal istighatsati biha allati ammat katsiran min al biladil islami mim ba'dil qurun al mufaddalah. Yang diinginkan dengan kasyfu syubhat di sini adalah menyingkap syubhat yang ada di tengah-tengah manusia. Menyingkap kerancuan yang ada di tengah-tengah manusia seputar peribadahan kepada kuburan dan beristighosah kepadanya. Jadi ini inti atau fokus dari pembahasan kitab ini, yakni kita ingin singkap kerancuan yang ada di tengah-tengah manusia. Ya, sebagian orang melakukan peribadahan kepada kuburan, datang kepada kuburan, kemudian beristighosah, meminta agar hajat-hajatnya dipenuhi oleh si penghuni kuburan tersebut. Maka ini yang ingin disingkap oleh beliau. Kerancuan yang ada pada para penyembah kuburan ini ingin disingkap oleh beliau. Ya, allati ammat katsiran min biladil Islam, yang kerusakannya ini sudah meluas di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi negeri-negeri kaum muslimin yang namanya orang beristighatsah kepada kuburan ini seakan-akan menjadi suatu hal yang lumrah. Menjadi suatu hal yang biasa, ya, beristighatsah dan meminta kepada kuburan. Ba'da kurun al-mufaddalah, setelah berlalunya generasi yang memiliki keutamaan. Ini generasi salafun as-salih ridwanallah alaihi majma'in. Jadi ini yang diinginkan oleh beliau rahimahullah. Beliau ingin ungkap kerancuan-kerancuan yang disebarkan oleh para pengibadah kuburan, orang-orang yang beribadah kepada kuburan, para pengagung kuburan. Dan ini ya qadarullah wa masyafa'al, yang menyebar di negeri-negeri kaum muslimin, termasuk di negeri kita. Ya, orang datang ke kuburan minta barokah, orang datang ke kuburan minta agar kesulitan-kesulitannya dihilangkan dan yang semisalnya. Oleh karena itu, beliau rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa ini adalah sebuah kesalahan, kemudian ingin menyingkap juga ya hujah-hujah atau apa syubhat-syubhat yang mereka sebutkan atau yang mereka pakai untuk melegalkan atau untuk membenarkan perbuatan mereka menyembah kuburan. Baik. Ini makna dari judul kitab beliau, Kasyfu Asyubhat, menyingkap syubhat. Jadi paham ya kemana fokus kitab ini? Ya, syubhat itu banyak. Namun syubhat yang ingin beliau bantah dalam kitab ini adalah syubhatnya para penyembah kuburan. Para penyembah kuburan, para kuburiyun, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengagungkan kuburan-kuburan keramat untuk kemudian meminta ya dan ingin memenuhi hajat mereka dengan meminta kepada penghuni kuburan-kuburan tersebut, penghuni kuburan-kuburan tersebut. Baik. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian penuntut ilmu dia mengalami kesulitan dalam mempelajari kitab Kasyfu Asyubhat. Kenapa? Karena berbeda dengan risalah beliau seperti Nawaqidul Islam. Ya, ketika menjelaskan Nawaqidul Islam yaitu pembatal-pembatal keislaman, beliau jelaskan pembatal yang pertama 1 2 3 4 5 sampai 10 beliau jelaskan. Baik. Demikian juga dalam risalah yang lain, dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama, beliau jelaskan ya. Yang pertama apa? Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam. Dijelaskan oleh beliau. Demikian juga dalam kitab Usulus Sittah, beliau jelaskan ya, prinsip yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai prinsip yang keenam. beliau jelaskan urutan-urutannya. Namun tidak dengan kasyfu asyubhat. Dengan kitab kasyfu asyubhat, ya, beliau tidak menjelaskan syubhat yang pertama, syubhat yang kedua, syubhat yang ketiga. Sehingga sebagian penuntut ilmu mengalami kesulitan dalam memahami kitab kasyfu syubhat. Ya. Ini yang menyebabkan sebagian penuntut ilmu mengalami kesulitan dalam mempelajari kitab kasyfu asyubhat. Maka penting kiranya kami pandang untuk menggambarkan terlebih dahulu kepada para thullabul ilm, para penuntut ilmu, ya, syubhat apa saja yang dibawakan dan dibantah oleh beliau dalam kitab ini. Tujuannya agar apa? Agar seorang penuntut ilmu dia punya gambaran, oh ini saja syubhat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian bantahannya secara ringkas. Sehingga ketika dia memang sudah masuk membaca kitab, dia sudah punya gambaran, oh ternyata ini yang diinginkan oleh beliau dalam paparan kitab Kasyfu Asyubhat. Dan kami sendiri merasakan setelah membaca penjelasan para ulama dengan apa? Dengan membuat urutan syubhat-syubhat yang dibawakan oleh beliau, ini akan mempermudah kita dalam mempelajari kitab Kasyfu Syubhat. Ya, kalau ada yang ditanya, apa sih isinya kitab Kasyfu Syubhat? Kita bisa jelaskan. Isinya ada sekian belas syubhat. Ini syubhatnya, ini bantahannya. Ini syubhatnya, ini bantahannya. Ini syubhatnya, ini bantahannya. Kalau kita sudah mengetahui secara umum, maka akan dengan lebih mudah kita memahami syubhat-syubhat yang dibawakan oleh beliau dan juga bantahan-bantahannya. Setelah beliau memberikan mukaddimah dalam kitab ini, ya, sebagaimana yang kita ketahui, para ulama tentunya sebelum masuk ke dalam perkara inti dalam kitab-kitab mereka, mereka selalu memulai dengan mukaddimah. Nah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah atau pendahuluan terhadap kitab Kasyfu Syubhat, mulailah beliau menyebutkan, ya, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kaum musyrikin serta bantahannya. Nah, kita akan coba bahas, ya, syubhat-syubhat tersebut. Disebutkan dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini, ikhwani, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi beliau ini adalah gurunya para ulama, termasuk gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini masih keturunan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ya, beliau menjabat seorang mufti di kerajaan Saudi Arabia atau menjabat mufti am bagi kerajaan Saudi Arabia. Dan ya, salah seorang murid beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ibn Qasim. Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ibn Qasim yang mengikuti pelajaran beliau mencoba meringkas, ya, penjelasan beliau terhadap kitab Kasyfu Syubhat. Sehingga jadilah syarah Kasyfu Syubhat yang diambil dari penjelasannya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Ya. Jadi asal-muasalnya kitab syarahnya Kasyfu Syubhatnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini adalah, ya, pelajaran yang diberikan oleh beliau kemudian ditafriq atau disalin, ditulis oleh muridnya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdurrahman bin Qasim. Nah, beliau ini yang meringkas syubhat-syubhat yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Wahab di dalam, ya, kitab Kasyfu Syubhat. Jadi Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti kerajaan Saudi Arabia, beliau meringkas syubhat-syubhat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau menyebutkan ada 12 syubhat. Ada 12 syubhat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Ya, kita akan bacakan langsung dari mukaddimah syarah beliau apa saja yang merupakan syubhat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab serta jawabannya. Ya, ini sebelum kita masuk ke dalam pembacaan kitab. Asy-syubhatul ula, syubhat yang pertama, anna man aqarra bi tauhidir rububiyah annahu la yakhluq wa la yarzuq wa la yudabbirul amra illallah wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharran fadlan an Abdul Qadir aw ghairihi wa innama qasada min as-salihin al-jah wasyafa'ah falaysa bi musyrik. Syubhat yang pertama, orang-orang yang mengakui tauhid ar-rububiyah, orang-orang yang mengakui tauhid ar-rububiyah, mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan, mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, dan tidak ada yang mengatur urusan kecuali hanya Allah. Demikian juga mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Dan mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak kemudaratan. Fadlan an Abdul Qadir au ghairihi. Terlebih lagi, ya, lebih-lebih lagi Abdul Qadir dan yang semisalnya. Dan yang selainnya. Maksudnya Abdul Qadir di sini, Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Mereka mengakui bahwa manfaat dan kemudaratan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat, demikian juga wali-wali yang mereka ibadahi seperti Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak bisa memberikan manfaat. Ini mereka akui. Wa inna ma qasada minas salihin al-jah wasyafa'ah falaysa bimusyrik. Namun yang mereka inginkan dari orang-orang saleh itu adalah al-jah, kemuliaan mereka. Ini kemuliaan orang-orang saleh tersebut. Posisi mereka yang tinggi. Wasyafa'ah, demikian juga syafa'ah falaysa bimusyrik. Maka dengan demikian mereka bukanlah orang-orang musyrik. Ya. Maksudnya di sini syubhatnya orang-orang musyrik itu kita tidak meminta manfaat dan kemudaratan kepada ya sesembahan kita, kepada para wali dan kepada para nabi. Hanya saja yang kita inginkan jahnya mereka. Posisi mereka yang tinggi di hadapan Allah. Ini yang kita inginkan dari mereka. Demikian juga kita menginginkan syafaat agar mereka itu menjadi pemberi syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falaisa bi musyrik, maka kami ini enggak boleh kalian vonis sebagai musyrik. Kenapa? Karena yang kami inginkan hanya apa? Posisi nabi dan orang-orang saleh tersebut dan juga ya syafaat dari mereka. Kami mengakui bahwa kemudaratan, kebaikan dan kemudaratan itu datangnya dari Allah. Adapun kami beribadah kepada para nabi dan orang saleh ini tujuannya agar kami bisa mendapatkan ya yang kita inginkan adalah kemuliaan mereka dan juga mendapatkan syafaat dari mereka. Baik. Jawabannya, jawaban dari syubhat yang pertama ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bima dzakarta. Wa innama aradu mithla ma aradta. Jawabannya mudah. Ya, kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengakui hal yang sama dengan apa yang Anda akui. Jadi tetap diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sama, ya, sama dia dengan apa yang kalian pahami, tapi diperangi mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa innama aradu mithla ma aradta. Dan yang mereka inginkan dengan beribadah kepada berhala-berhala mereka sama dengan apa yang kalian inginkan dengan ibadah kalian. Itu untuk apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka, ini kepada berhala-berhala, melainkan agar berhala-berhala tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi apa yang Anda lakukan ini sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi syubhat Anda tidak berlaku. Karena apa? Karena apa yang Anda lakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi syubhatul ula. Ini adalah syubhat yang pertama. Wa syubhatut tsaniyah, kemudian syubhat yang kedua. Qauluhu innal ayati nazalat fi man ya'budul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Nah, syubhat mereka yang kedua bahwa ayat-ayat itu turun kepada orang-orang yang mengibadahi berhala. Wa nahnu la na'budul asnam, adapun kami tidak beribadah kepada berhala. Ini syubhat mereka yang kedua. Ya, jangan bawa ayat-ayat syirik itu kepada kami, karena itu diperuntukkan bagi para penyembah berhala. penyembah Lata, Uzza, Manat, kami enggak beribadah kepada berhala. Ini kata mereka. Maka apa jawabannya? Hadirin yang dimuliakan Allah, al-jawabu annal kufara minhum man ya'budul asnam. Jawabannya mudah, ya. Memang betul di antara kaum musyrikin, orang-orang kafir mereka beribadah kepada berhala. Wa minhum man ya'budul awliya, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada awliya. Ya, nah semuanya beribadah kepada wali, beribadah kepada orang soleh. Latta misalnya sudah kita sebutkan dalam kitab tauhid. Latta itu siapa? Man yalutus sawik, orang yang membuat adonan roti dibagi-bagikan kepada orang yang berhaji. Lalu ketika dia meninggal, orang-orang datang ke kuburannya beriktikaf dan meminta kepadanya. Jadi enggak semua, ya berhala pun ada yang bentuknya apa? Aulia, wali-wali. Wa minhum may yad'u Isa ibnu Maryam wa ummah. Di antara mereka ada yang berdoa kepada Isa, putranya Maryam dan juga ibunya Maryam. Orang-orang Nasara. Ya mereka enggak menyembah berhala, mereka menyembah siapa? Nabi Isa, seorang nabi. Dan mereka menyembah siapa? Maryam, seorang wanita salihah. Ya, sehingga yang namanya kekufuran dan kesyirikan bukan hanya menyembah berhala saja, tapi juga menyembah para wali, para nabi. Wa minhum may ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Ya. Wala faqa baina al-ma'budat. Fal kullu syirkun wal kullu musyrikun. Maka tidak ada beda ya dari apa yang mereka sembah. Semuanya syirik. Mau nyembah kuburan, mau nyembah berhala, mau nyembah Nabi Isa, mau nyembah wali, semuanya merupakan kesyirikan. Fa kullu syirk, seluruhnya adalah kesyirikan. Wal kullul musyrikun, seluruhnya adalah kaum musyrikun. Kafarallahu man ya'budul asnam wa kafara man ya'budus salihin wal malaikah. Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang yang beribadah kepada orang-orang saleh dan para malaikat. Jadi semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat apa yang mereka sembah. Mau itu nyembah wali, mau nyembah nabi, selama yang disembah atau diibadahi itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ini syubhat yang kedua. Qala asyubhatu tsalitsah. Syubhat yang ketiga. Anna talab asy-syafa'ati minhum laisa bisyirk. Bahwa meminta syafaat kepada mereka itu bukan kesyirikan. Ya, meminta syafaat kepada mereka bukan kesyirikan. Al-jawab, jawabannya anna hadha huwa qaulul kufar. Sawa'an bisawa. Apa yang kalian ucapkan ini adalah sama dengan ucapannya orang-orang kafir. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Di mana mereka mengatakan tidaklah kami beribadah kepada sesembahan kami kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi apa yang kalian katakan, kami beribadah kepada mereka agar mereka bisa menjadi pemberi syafaat bagi kami. Ini sama dengan ucapan kaum musyrikin. Laisa lahum qasdun ila syai'un wahidun wa huwa talabus syafa'ati min rabbil jami' wa annahu kafarahum bidzalik. Tidaklah tujuan kaum musyrikin itu melainkan tujuan mereka sama, ya, yaitu meminta syafaat dari Rabbul Jami', dari Rabb ya seluruh alam. Wa annahu kafarahum bidzalik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengafirkan mereka karena permintaan tersebut. Ya, walaupun tujuannya adalah untuk meminta syafaat, tapi perbuatan ini pun dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita jelaskan dengan lebih mendetail. Qala syubhatur rabi'ah, syubhat yang keempat. Nafyuhum ibadatas salihin. Ma annahum yad'unahum aw yadhbahuna lahum aw yukirruna bi anna hadha ibadatun wa ana musyrikin al-awwalin hakadha kanat ibadatuhum wa in ankaru anna hadha ibadatun aw jahilu fa hadhihi al-ayat wal ahadith tubayyinu dhalik. Syubhat yang keempat, mereka menafikan ibadah kepada orang-orang soleh. Jadi mereka mengatakan bahwa, oh kami itu tidak beribadah kepada orang-orang soleh. Ya. Ma'annahum yada'unahum. Padahal mereka berdoa meminta kepada orang soleh tersebut. Aw yadbahuna lahum. Atau ya mereka menyembelih untuk orang-orang soleh tersebut. Ya ini ibadah ya. Yang namanya berdoa dan menyembelih itu ibadah. Sehingga kalau mereka mengingkari, kami enggak beribadah loh. Kenapa? Doa itu ibadah. Berarti kalian apa? Beribadah kepada orang-orang soleh tadi. Kalau kalian berdoa kepada orang-orang soleh tadi, itu maknanya adalah kalian beribadah kepada mereka. Ya. Wa yuqirruna bi anna hadza ibadah, dan mereka mengakui bahwa itu adalah ibadah. Ya, berbeda dengan kaum musyrikin yang mengingkari bahwa itu adalah sebuah peribadahan. Kami enggak beribadah kok, ya. Adapun orang-orang sekarang yakin dia apa yang dia lakukan itu adalah ibadah. Bagus, suatu hal yang bagus. Datang ke kuburan beristighosah kepada penghuni kuburan itu suatu ibadah. Mereka akui itu. Hakadza kanat ibadatuhum wa in ankaru hadza anna hadza ibadah. Ini semua adalah ibadah walaupun mungkin ada di antara mereka yang mengingkari bahwa ini adalah ibadah. Au jahilu, atau mereka jahil enggak tahu kalau itu ibadah. Fahadhihi al-ayat wal ahadits tubayyinu dzalik. Maka ayat-ayat dan hadis yang disampaikan oleh beliau menjelaskan yang demikian. Bahwa ibadah itu bukan hanya sholat saja. Tapi Anda berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu apa? Ibadah. Anda menyembelih untuk hajat-hajat Anda. Anda menyembelih untuk yang selain Allah. Untuk mayit, untuk para wali. Ini pun ibadah. Ya. Maka dalil-dalil yang menunjukkan kesyirikan orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh itu cocok untuk dipakai kepada Anda. Karena Anda sesungguhnya sudah melakukan peribadahan kepada orang-orang soleh tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala asyubhatul khamisah. Syubhat yang kelima. Anna man yunkiru talab asyafa'ah minar rasuli au minar rasuli was salihina fahuwa munkirin li syafa'ati rasul wa mutanaqqisun lil awliya. Syubhat yang kelima yang mereka lontarkan, bahwa barang siapa yang mengingkari permintaan syafaat dari rasul dan orang-orang saleh, maka dia mengingkari syafaatnya rasul dan merendahkan para wali. Ini tuduhan mereka, bahwa barang siapa yang mengingkari syafaat dari para rasul dan salihin, mereka telah mengingkari syafaat para rasul dan melakukan perendahan atau pelecehan kepada para wali. Ya, ini sering kita dengar ya. Kenapa kalian mengingkari kami? Berarti kalian itu tidak menghormati dan memuliakan para wali. Ya, kami berdoa minta kepada wali sebagai bentuk pemuliaan kami kepada para wali. Karena para wali ini memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah. Makanya kami meminta kepada mereka. Maka jawabannya annal amra bil aks. Fa inna syafa'ata milkun lillah. Bahwa jawabannya bahwa perkaranya justru kebalikannya. Syafaat itu milik Allah semata. Wa la takunu illa min ba'da idzni. Dan tidak akan diberikan kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita camkan. Syafaat itu datangnya dari Allah dan tidak akan diberikan melainkan setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'dhanu Allahu illa li ahli tauhid wa an talabaha min ghairillahi syirkun wa huwa sababu hirmanih. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat atau mengizinkan pemberian syafaat tersebut kecuali kepada orang yang bertauhid. Inilah sebab mengapa kita minta syafaat itu kepada Allah. Karena yang pertama, syafaat itu yang memberikan adalah Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat ya kepada orang yang tidak mentauhidkan Allah. Ya, wa anna talabaha min ghairillah syirkun, meminta kepada yang selain Allah, meminta syafaat dari yang selain Allah, ini merupakan kesyirikan. Ya, wa hadza Allahu wa sababu hirmani. Ya. Wa huwa sababu hirmani, dan ini merupakan sebab terhalangnya seseorang dari apa syafaat tersebut justru dengan melakukan kesyirikan, ya, melakukan kesyirikan dia terhalang dari syafaat tersebut. Ini syubhat yang kelima. Asyubhatus sadisah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'ah wa annaha tutlab minhu. Syubhat yang keenam masih berkisar dalam pembahasan syafaat. Syubhat yang keenam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat, oleh karena itulah syafaat tersebut diminta dari beliau. Nabi alaihi salatu wasallam diberikan syafaat, oleh karena itulah ya syafaat itu diminta dari beliau. Maka jawabannya inna i'ta'ahu asy-syafa'ah i'ta'un muqayyadun la mutlaqun. Bahwa pemberian syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ya pemberian yang muqayyad, pemberian yang terikat. La mutlakun, bukan pemberian yang mutlak. Wa syafa'atuhu lil usah, la lil musyrikin. Syafaat beliau itu diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat, bukan kepada kaum musyrikin. Wa aidan asy-syafa'atu ya u'tiha ghairur rasul. Demikian juga syafaat itu diberikan kepada yang selain rasul. Fala yadullu ala annahu yu'tiha man sa'alaha wala annaha tutlabu minhu. Maka ini tidak menunjukkan bahwa syafaat itu diminta hanya kepada rasul, dan tidak juga menunjukkan bahwa syafaat itu ya bahwa Nabi akan memberikan syafaat kepada orang yang meminta kepadanya. Ya. Ini bantahan kepada mereka bahwa syafaat yang diberikan kepada rasul itu bukan Nabi yang memberikan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syubhatu sabi'ah, syubhat yang ketujuh. Annal iltija ila salihin laisa bisyirkin fa laisa musyrikan. Syubhat yang ketujuh. Bahwa berharap perlindungan dari orang-orang saleh ini bukan merupakan kesyirikan. Berharap lindungan dari orang-orang saleh, tentunya yang telah meninggal dunia, maka ini bukanlah kesyirikan. Maka jawabannya terhadap syubhat ini, yus'alu ani syirik mahuwa. Orang yang mengatakan seperti ini, yang namanya iltija, mengharapkan perlindungan dari yang selain Allah, ini bukan apa? Kata mereka, bukan kesyirikan. Maka kita tanya kepada mereka, yus'al ani syirik mahuwa. Tanyakan kepada dia, apa yang apa arti dari syirik? Kalau mengatakan iltija, berharap perlindungan dari orang soleh yang telah meninggal dunia, itu bukan syirik. Maka coba tanyakan kepada mereka, apa itu kesyirikan? Apa itu kesyirikan? Wa'an ibadatillah mahiya. Juga tanyakan kepada mereka, apa yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'innahu la yadri ma huwa tauhid wala ma huwa syirk alladhi waqa'a fi. Maka barulah ketahuan setelah kita tanya, ternyata mereka tidak paham apa itu tauhid dan apa itu syirik yang telah terjadi pada diri mereka. Jadi ngomongnya mereka tidak tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Mereka mengatakan bahwa iltija berharap kepada orang-orang soleh itu bukan merupakan kesyirikan. Maka tanyakan kepada mereka, apa sih artinya ibadah, apa sih artinya tauhid? Ya, kalau mereka tidak bisa menjelaskan, kita jelaskan, baru akan ketahuan bahwa yang mereka lakukan yaitu iltija bisolihin ini termasuk kesyirikan. Baik, syubhat yang ke-8, asy-syubhatu tsaminah. Qauluhu asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Ya. Syirik itu adalah beribadah kepada berhala dan kami tidaklah beribadah kepada berhala. Ini mirip dengan syubhat yang kedua. Maka jawabannya bitahaddi, dengan menantang. Ya. Atau jawabannya terhadap syubhat ini kita katakan kepada mereka, Halum ya'takiduna annaha takhluqu wa turzaku aw tarzuku? Tanyakan kepada mereka. Ya. Apakah mereka meyakini bahwa ya berhala mereka itu menciptakan dan memberikan rezeki? Apabila dia mengatakan wa in qala huwa min qas man qasada khashabatan aw hajaran aw binyatan ala qabr aw ghayrahu yad'unahu wa yadbahuna lahu yaqulun innahu yuqaribuna 'ala Allahi zulfa wa yadfa Allah anna bi barakatihi. Maka mereka mengatakan barang siapa yang menuju kepada khashabah, ya, kepada apa? Menyembah kepada kayu-kayu atau batu-batu atau bangunan di atas kuburan atau yang semisalnya, mereka berdoa kepada perkara-perkara tersebut atau menyembelih baginya. Mereka itu semua mengatakan innahu yuqaribuna 'ala Allahi zulfa wa yadfa'u Allah 'anna bi barakatihi. Mereka semua seragam mengatakan bahwa ya, apa yang kami ibadahi ini, apa yang kami sembah ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan ya menolak dari kami wa yadfa'u 'anna bi barakatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kami dengan keberkahan mereka. Fahada tafsirun sahih li ibadatil asnam fahuwa fi'lukum bi'ainih. Maka kalau mereka sendiri yang mengatakan hal yang demikian, maka ya ini adalah tafsir yang benar terhadap penyembahan berhala. Dan itu adalah perbuatan kalian sendiri. Sama dengan perbuatan kalian. Ya, kalian beribadah kepada kuburan orang soleh. Kalian tidak akan mengatakan bahwa orang yang soleh ini yang bisa menghilangkan kemudaratan bagi kami. Tapi tidak. Yang kalian inginkan ketika beribadah kepada orang-orang soleh tersebut, kalian mendapatkan kedekatan buta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'anna syirka laisa makhsusan bi ibadatil asnam. Ditambah lagi bahwa yang namanya kesyirikan tidaklah dikhususkan hanya dengan ibadatil asnam, ya, menyembah berhala. Jadi sama apa yang kalian lakukan dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ya, syubhat yang ke-8 ini mirip-mirip dengan syubhat yang kedua. Kemudian syubhat yang ke-9, qauluhum innakum tukaffiruna al-muslimin wa taj'alunana mithla al-musyrikin al-awwalin wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa nusaddiqul ba'ts wa nusalli wa nasum wa nahuj wa na'tamir wahum bil aks kaifa taj'aluna man kana ma'ahu hadal khisal wa hadhil furuq kaman laisa fihi minha syai'un. Syubhat yang ke-9, perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah. Mereka mengatakan, kalian mengkafirkan kaum muslimin, mereka yang menjadikan kami seperti kaum musyrikin yang pertama dalam keadaan kami bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Ya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa nusaddiqul ba'ats, dalam keadaan kami pun membenarkan terjadinya hari kebangkitan. Wa nusalli, kami bersolat, kami menegakkan solat. Wa nasum, kami puasa. Wa nahuj, dan kami berhaji. Wa na'tamir, dan kami berumrah. Wa hum bil aks, adapun kaum musyrikin tidak melakukan ini semua. Kaum musyrikin tidak sholat, kaum musyrikin tidak puasa, kaum musyrikin tidak berzakat, tidak pergi haji. Ya. Kaifa taj'aluna man kana ma'ahu hadhil khisal? Maka bagaimana kalian jadikan kami ini sama dengan kaum musyrikin? Kaum musyrikin itu enggak sholat, kaum musyrikin itu enggak puasa, kaum musyrikin itu tidak menunaikan haji, tidak umroh. Tapi kami melaksanakan itu semua. Maka kenapa kalian mengkafirkan kami, menganggap kami sama dengan mereka yang tidak pernah ibadah kepada Allah? Maka kata beliau, waqad ajaba anha bi tis'ati ajwibah. Maka Syekh Muhammad bin Wahab telah menjawab ya syubhat ini dengan beberapa jawaban. Bayyana fiha anna hadhil furuq ghairu mu'assirin ghairu mu'athiratin bil kitabi wa sunnah wal ijma' bal hadhil khisal wal furuq mimma yataghalladhu biha kufruhum. Bahwa barang siapa maka beliau pun menjawab dengan 9 jawaban. Beliau jelaskan bahwa ada perbedaan, ya, bahwa perbedaan-perbedaan ini, ya, menurut Al-Quran dan Sunnah tidaklah membedakan antara kalian dengan kaum musyrikin untuk kasus kesyirikan. Orang walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, kalau dia berbuat syirik tetap kita katakan dia musyrik. Paham tu? Orang dengan ibadah yang demikian banyak, sholat, puasa, haji, zakat, tapi kalau dia melakukan perbuatan syirik tetap dikatakan sebagai musyrik. Ya. Jadi enggak ada beda, bukan ini perbedaannya. Perbedaannya dari sini. Orang yang beriman itu dia tidak mentauhidkan Allah, dia mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kaum musyrikin walaupun dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, kalau dia melakukan kesyirikan maka dia difonis sebagai musyrik. Sehingga ibrahnya itu bukan dari penamaan diri tapi apa? Bagaimana prakteknya di lapangan? Bal hadhil hisal wal furuq mimma yataghalladhu biha kufruhum. Bahkan perbedaan ini, yakni mengiringi ibadah dengan kesyirikan, ini membuat bahwa kekafiran mereka semakin parah. Ya. Kekafiran mereka justru semakin parah dengan apa yang mereka sebutkan. Perbedaan-perbedaan antara mereka dengan perbedaan antara mereka dengan kaum musyrikin terdahulu. Ya, jadi walaupun mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, tapi kalau mereka melakukan perbuatan syirik akbar, maka ya dihukumi sebagai musyrikin. Man wujida minhu mukaffirun bi an saddaqa rasula fi syai' wa kadzabahu fi syai' aw rafa'a al-makhluq fi rutbatil khaliq awwala fi ahadin minas salihin fadda'a fihi al-uluhiyah aw khalafa syari'ah fi asya' mithla istihlali nikah al-ukhtain aw wujida minhu naw'un min anwa'ir riddah aw istahza'a billahi wa ayatihi fahuwa murtad. Maka barang siapa ada orang yang melakukan ibadah-ibadah tadi yang kita sebutkan, namun didapati pada dirinya perkara-perkara yang bisa membuat dia kafir, terdapat pembatal keislaman pada orang tersebut. Walaupun dia melakukan amalan yang demikian banyak, tapi ketika terdapat pembatal keislaman pada orang tersebut, dia dikafirkan. Contohnya, fi an saddaqa rasulahu fi syai' wa kadzabahu fi syai'. Ya. Contohnya apa? Contohnya dia membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sebagian sisi dan apa? Mengingkari, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi yang lain. Paham enggak? Misalnya dia mengimani Rasul dari satu sisi, tapi di sisi lain misalnya Nabi mendapatkan wahyu, dia ingkari itu. Ya, dia ingkari, oh Nabi itu enggak dapat wahyu, semuanya pemikiran Nabi. Walaupun dia mengakui Nabi membenarkan sebagian salahnya Rasul, tapi dia mendustakan sebagian yang lainnya, maka dia pun terjatuh pada kekufuran. Awrafa al-mahluk fi rutbatil khaliq. Atau walaupun dia sholat, tapi dia mengangkat makhluk pada posisi sang khaliq. Dia mengangkat makhluk pada posisi sang khaliq. Ya, walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi kalau dia mengangkat seseorang sama posisinya dengan posisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama, dia pun terjatuh pada kekufuran. Al-ghala fi ahadin minas salihin, ya, fa'adda'a fihi al-uluhiyah. Atau dia bersikap gulu, bersikap berlebihan kepada orang soleh, ya, mengaku-ngaku bahwa orang soleh tersebut memiliki uluhiyah, ya, memiliki hak untuk diibadahi. Ya, misalnya seorang wali luar biasa dengan karomah-karomahnya, menurut mereka dia layak untuk diibadahi. Seperti sebagian tarekat sufi, ya, mengagungkan gurunya dengan pengagungan yang berlebihan sampai sujud di hadapan gurunya. Maka yang demikian, walaupun orang tersebut sholat, puasa, zakat, tapi kalau dia melakukan pembatal keislaman, batallah keislamannya. Au khalafa asy-syari'ah fi asya' misal istihlal nikah al-uktain, atau dia menyelisihi syariat, ya, sebagian syariat dia selisihi, seperti dia menghalalkan menikahi dua orang saudari perempuan, ada dua orang kakak beradik perempuan, kemudian dia mengatakan halal ini, kita menikahi kakak dan adiknya, padahal yang demikian jelas keharamannya, maka batal keislamannya. Awujida minhu nau'un min anwa'ir riddah, atau ditemukan sebab-sebab riddah, sebab-sebab kemurtadan pada dirinya. Awistahza'a billahi wa ayatihi fahuwa murtad, ya. Maka atau dia berolok-olok, mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat Allah, maka apabila ditemukan hal-hal yang demikian pada diri seseorang, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa, walaupun dia melaksanakan ibadah bermacam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa murtad, maka dia dianggap sebagai seorang yang murtad, ya. Jadi bukan syarat seorang murtad itu dia harus melakukan sekian banyak kekafiran. Kalau dia melakukan satu kekafiran, maka ibadah-ibadah lainnya tidaklah bermanfaat bagi dirinya. Kata beliau, laisa min syartir riddah ayyajma'a atrafar riddah, bukanlah syarat kemurtadan dia harus mengumpulkan segala jenis kemurtadan. Au yajma'a syirkiyat, atau dia harus mengumpulkan sekian banyak kesyirikan. La. Au anna rabbal alamin wa ba'budahu wahidun fi jami' ma yastahiqu. Ya. Atau dia ya menganggap bahwa rabbul alamin dan yang diibadahi itu adalah satu hal yang sama. Atau dia menganggap bahwa hak Allah, apa yang menjadi hak Allah ini boleh juga diberikan kepada hak yang selain Allah. Bukan itu syaratnya seorang itu keluar dari keislaman. Ya, dia melakukan salah satu sebab kemurtadan saja, maka dia keluar dari Islam. Atau dia tidak harus dia menggabungkan seluruh kesyirikan harus dilakukan, tidak. Satu kesyirikan saja, misalnya dalam syirik dalam masalah doa saja. Cukup dengan syirik dalam masalah doa saja, ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Atau tidaklah dipersyaratkan seluruh hak Allah itu harus dia berikan kepada yang dia sembah selain Allah. Tidak mesti. Satu hak Allah saja dia berikan kepada apa yang dia sembah, ini pun bisa menyebabkan dia keluar dari keislamannya. Maka bukanlah syarat seorang itu murtad, dia harus mengumpulkan segala bentuk kesyirikan. Ya. Bukanlah syarat seseorang murtad itu dia harus mengumpulkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk kekafiran. Tidak. Ada satu saja dari pembatal-pembatal keislaman ada pada diri orang tersebut, ini bisa menyebabkan dia keluar dari keislamannya. Kata beliau, fa'inna riddata riddatan. Ya, riddatun mutlaqah wa hiya ruju' amma ja'a bihi ar-rasul jumlatan. Wathaniyatu ayyukaffira biba'di maja'abihi ar-rasul. Maka perhatikan, yang namanya kemurtadan itu ada dua jenis. Yang pertama, riddah mutlaqah, kemurtadan yang mutlak, yaitu dia meninggalkan seluruh ajaran Rasul SAW. Ini jelas murtadnya, dia tinggalkan seluruh ajaran Rasul SAW. Wathani ayyukaffira aw yakfur biba'di maja'abihi ar-rasul, atau dia mengkufuri sebagian saja dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga menyebabkan seseorang murtad. Jadi ingat, syarat seseorang murtad itu bukan berarti dia harus mengumpulkan segala kekufuran, tidak. Jatuh pada salah satu kekufuran saja, ini bisa menyebabkan dia keluar dari keislamannya. Baik, ini syubhat yang ke-9. Qala Asyubhatul asyirah, syubhat yang ke-10. Anna man qala la ilaha illallah la yakfur wa la yuqtal aw la yukaffar wa la yuqtal walau fa'ala ma fa'al wastadallu bi ahadith. Mereka mengatakan barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidaklah dikafirkan, tidak diperangi walaupun mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, wastadallu bi ahadits, dan mereka kemudian berdalilkan dengan beberapa hadis. Ya. Jadi nanti akan dibawakan hadis-hadis ya yang mereka bawakan untuk membela orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu tidaklah kafir. tidaklah kafir menurut mereka. Ya. Maka jawabannya kata beliau, wa jawab annaha la tadullu ala ma za'ama al-musyabbihu min anna mujarrad qawli la ilaha illallah yabna'u min at-takfir. Bal yaquluha nasun katsirun wa hum kufar. Jawabannya, ya, mengucapkan la ilaha illallah, ya, bahwa jawabannya tidaklah seperti apa yang dianggap oleh para penebar syubhat ini. Ya, tidaklah seperti apa yang dianggap oleh para penebar syubhat ini. Bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah mencegah seseorang dari pengkafiran. Bal yaquluha nasun katsirun. Bahkan yang mengucapkan la ilaha illallah itu banyak, wahum kufar, dalam keadaan mereka kafir. Jadi ada orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah namun mereka tetap berada dalam kekufuran. Imma li adamil ilmi bi ma'naha. Bisa jadi karena sebab dia tidak mengetahui maknanya, sekedar mengucapkan saja tapi enggak paham apa makna la ilaha illallah, sehingga dia pun terjatuh pada kekufuran. Ya. Au adamil amali bi muqtadaha. Atau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Au wujudi ma yunafiha. Atau karena adanya sesuatu yang menafikan la ilaha illallah tadi. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi nyembah berhala misalnya. Apakah kita katakan, oh itu dia enggak kafir? Kenapa? Karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi masih sujud kepada berhala. Sujud kepada berhala. Ya, apakah kita kafirkan? Ya. Apakah tidak kita kafirkan? Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah tapi yang dia lakukan adalah perbuatan kufur. Maka tidaklah cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi begitu dia melakukan pembatal dari la ilaha illallah tersebut, maka dia bisa terjatuh pada kekufuran. Wa masala dzalika lidzalika bi annal yahuda yaqulunha. Di antara mereka mengatakan, di antara orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Mereka meyakini bahwa ya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wa ashabu Musailamah alladzi qatalahum sahabah. Demikian juga orang yang mengikuti Musailamah, nabi palsu yang diperangi oleh para sahabat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperangi oleh para sahabat. Wa kadzalika alladzi harraqahum Ali radhiyallahu anhu. Demikian juga orang-orang yang dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu. Ya, orang-orang yang dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa qauluha bil lisan la yakfi fi ismati dam wal mal. Maka ini semua menunjukkan ucapan mereka, ucapan lisan mereka la ilaha illallah tidaklah cukup untuk menjaga darah dan harta mereka. Ya. Jadi bukan satu hal yang menjamin seseorang mengucapkan la ilaha illallah selesai masalah. Tidak. Dahulu para sahabat memerangi pengikut Musailamah, memerangi orang-orang Yahudi, memerangi orang-orang yang mengkultuskan Ali walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Syubhat yang ke-11. Ada berapa tadi kita bilang? 12, ya. Syubhat yang ke-11. Wa qauluhum innal istighatsata bighairillah laisat syirkan. Dijawazil istighatsa bil anbiya yaumal qiyamah. Baik. Mereka mengatakan istighatsa, beristighatsa kepada selain Allah itu bukan syirik. Buktinya apa? Kita boleh beristighatsa kepada para nabi pada hari kiamat. Syubhat kan? Mereka mengatakan, kenapa kalian melarang kami beristighatsa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia? Nanti di hari kiamat, kita istighatsa kepada para nabi. Ya, dalam hadis yang panjang tentang kisah pada hari kiamat. Orang-orang datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Untuk meminta mereka agar berdoa, meminta kepada Allah agar disegerakan urusan mereka. Lihat. Boleh kan beristighatsa? Baik. Waqad bayyana al-muallifu jahluhum au jahlahum haitsu lam yufarriqu bainal istighatsatain. Maka penulis menjelaskan tentang kebodohan mereka yang tidak membedakan antara kedua istighatsah tersebut. Ya. Istighatsah itu tidak terlarang secara mutlak, tapi boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, orang yang dimintai istighatsah tadi hadir, ada di hadapan kita. Kemudian yang kedua, dia mampu untuk memberikan apa yang diminta. Dan ini ada pada kisahnya para nabi tadi. Ya. Ada nggak para nabi tadi di padang mahsyar? Ada di hadapan kita. Sehingga meminta kepada mereka tidak mengapa. Kemudian yang kita minta agar mereka berdoa kepada Allah agar urusan itu disegerakan. Ya, penimbangan amal itu disegerakan. Mampu nggak dia berdoa? Mampu. Ya. Berbeda dengan istighatsah yang kalian lakukan, meminta kepada orang yang tidak hadir, ya. Demikian juga yang diminta itu tidak dimampui oleh mereka. Ya, jadi beda antara istighatsah kalian yang syirki, yang syirkiyah dengan istighatsah yang syar'iyah. Kemudian asyubhah tsanitsah asyarah, syubhat yang ke-12, istidlaluhum ala annal istighatsata bil amwat wal ghaibin laisat syirkan ya bi ardiha ala Ibrahim min Jibril. Mereka berdalilkan bahwa istighatsah kepada orang yang mati dan orang yang tidak hadir itu bukan syirik. Kenapa? Karena dulu Ibrahim pernah beristighatsah kepada Jibril. Ya, ini ada kisahnya Nabi Ibrahim ketika akan dibakar, dia meminta bantuan kepada Jibril. Maka jawabannya kata beliau, anna hadhil istighatha, anna hadhil istighatha ta jinsun wa tilka jinsun akhar. Maka istighatha kepada Nabi Ibrahim, istighathanya Nabi Ibrahim kepada Jibril, ini salah satu jenis istighatha. Adapun istighatsahnya kaum musyrikin, ini istighatsah yang berbeda. Ya, faman sawwa bainahuma faqad sawwa baina mutabayyin. Maka barang siapa yang menyamakan dua jenis istighatsah ini, dia telah menyamakan dua hal yang berbeda. Ya. Jibril alaihi salam syadidul quwa, memiliki kekuatan dan dia hadir. Makanya dimintai pertolongan oleh Ibrahim alaihi salam. Bukan suatu istighatsah yang mamnu'ah, yang terlarang. Meminta kepada seorang yang hadir dan mampu memberikan pertolongan. Ya, Allah sifati Jibril dengan syadidul quwa, memiliki kekuatan. Maka tidak mengapa apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam. Berbeda dengan istighatsah kalian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, 12 syubhat yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Kasyfus Syubhat. Kita sampaikan dulu secara global ya 12 syubhat ini. Mudah-mudahan setelah mengetahuinya secara global akan lebih mudah bagi kita untuk ya memahami syubhat dan bantahan yang beliau bawakan dalam kitab ini. Baik, Naqif Ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.